السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمدلله tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya innal insana ladh-dhalumun kaffar sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran salawat dan salam selalu kita sanjung sajikan kepada nabi besar kita keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat yang telah bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya para pemirsa, ibu bapa, saudara dan saudari, ikhwanil karam wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum kita lanjutkan kembali pelajaran akidah kita membahas kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dan pada pertemuan yang lalu telah beliau sebutkan bahawa di antara sifat Allah Jalla wa'ala yang wajib kita imani, yang wajib kita benarkan dan kita yakini sebagai sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil adalah sifat istiwanya di atas arsy-Nya. Adalah sifat tinggi meninggi Allah Jalla wa'ala meninggi di atas arsy-Nya dan arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan yang paling besar dan istiwanya Allah Jalla wa'ala di atasnya itu adalah sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki sebagaimana yang telah ia kabarkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan Allah Maha Besar tidak diliputi oleh makhluknya dan Allah Jalla wa'ala juga maha kaya tidak butuh kepada makhluknya apakah itu arsy ataukah selainnya ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid baik pada pertemuan yang lalu beliau juga telah sebutkan bahawa kata istawa di dalam bahasa Arab datang dengan beberapa bentuk terkadang datang bersambungan dengan kata ala maka maknanya hanya satu yaitu ala meninggi istawa alam yang kedua datang bersambungan dengan ila maka bermakna qasada menuju dan yang ketiga datang berbarengan dengan waw ma'iyah maka bermakna at-tasawi kesamaan dan yang keempat datang sendiri tersendiri tanpa bersambungan dengan huruf apapun maka bermakna kamula sempurna. Pada pertemuan yang lalu juga telah beliau tegaskan bahwa tidak pernah diketahui, tidak pernah dikenal di dalam bahasa Arab bahwa istawa yang datang bersambungan dengan ala memiliki makna selain makna ala al-ulu ketinggian. Dari sini kita mengetahui kekeliruan mereka yang menta'wil istawa menjadi istaula pada firman Allah Jalla wa'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, atau ayat-ayat yang lainnya di mana di dalam ayat-ayat tersebut istawa datang bersambungan dengan 'ala. Mereka menerjemahkan istawa di situ dengan selain 'ulu. Dari satu sisi ini adalah penyelisihan terhadap jalannya para salaf di dalam memaknakan istawa, dan dari sisi yang lain dan di waktu yang sama ini juga menyelisihi bahasa Arab, karena di dalam bahasa Arab tidak dikenal kata istawa yang datang bersambungan dengan ala memiliki makna selain al-ulu, ketinggian. Juga pada pertemuan yang lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan faedah bahwa makna istawa terkait sifat Allah Jalla wa'ala itu datang dengan beberapa penafsiran pemanaan di dalam dari para ulama salaf, yang sejatinya adalah kata-kata yang berbeda namun dengan satu makna yang sama. Ada yang menyebutkan makna istawa alal arsy adalah irtafa', ada juga yang menyatakan istawa alal arsy maknanya adalah sa'ida alif, dan juga ada yang menyatakan istaqarra. Semua itu kata-kata yang berbeda tetapi dengan makna yang sama. Satu makna yang sama, yaitu meninggi Allah Jalla wa'ala, tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan di antara makhluknya adalah arsy-Nya. Dan ia telah menyebutkan secara khusus ketinggiannya di atas arsy-Nya. Dan ia maha besar lagi maha kaya. Ini empat lafaz datang dari as-salaf dan disebutkan oleh al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala pula di dalam kitabnya An-Nuniyah. Berikut ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah terkait istiwanya Allah Jalla wa Ala. Setelah sebelumnya kita menegaskan bahwa tidaklah kita meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala beristiwa di atas arasy-Nya sebagai sifat yang hakiki dan sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika, yang tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil kecuali karena Allah sendiri yang telah memberitakannya sebagai sifat yang hakiki di dalam Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi-Nya yang sahih. Ini alasan kita. Yang kedua, karena ijma' ulama as-salaf dan khalaf, ijma' para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, empat imam madhab dan ulama-ulama Islam yang datang setelah itu, sebagaimana yang dinukilkan oleh sebagian ulama, di antaranya al-imam az-Zahabi, salah satu dari ulama besar dalam madhab as-Syafi'i dalam kitabnya al-Ulu, oleh al-imam al-Ajuri dalam kitabnya as-Syari'ah, oleh al-imam al-Lalika'i dalam kitabnya usul i'tiqadi ahli sunnah. Al-Imam Al-Muzani juga menegaskan demikian dalam kitab Syarah Sunnah, murid langsung daripada Al-Imam Syafi'i, oleh Al-Imam Ibn Abi Al-Ais dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, dan ulama Islam yang lainnya, Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidatul Salaf As-Sahabil Hadith. Berikutnya beberapa faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap matan beliau ini. Kata beliau, masalah, permasalahan. Hal istiwa'ullahi 'alal 'arsy ya'ni ihtiyajahu ilaih? Apakah istiwanya Allah Jalla wa Ala di atas 'arsy melazimkan, menunjukkan Allah Jalla wa Ala butuh kepada 'arsy? Artinya, apakah ketika kita mengatakan Allah beristiwa di atas 'arsy melazimkan kita mengatakan bahwa Allah Jalla wa Ala butuh kepada 'arsy? Karena sebagian orang ada yang menolak sifat istiwanya Allah Jalla wa'ala di atas arsy dengan mentakwilnya. Adapun menolak lafadznya, maka dia tidak berani. Karena sekian ayat dan hadis dari Nabi SAW yang sahih telah menegaskan demikian. Ya. Di antara mereka beralasan, karena kalau kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Ya, berarti Allah butuh kepada arsy. Maka dijawab oleh Syekh dengan sebuah jawaban yang kita bacakan terlebih dahulu, jawaban dari beliau. Kata beliau, al-jawabulah, jawabannya tentu Tidak. Bal huwa 'alal 'arsy. Tetapi yang benar Allah Jalla wa Ala beristiwa meninggi di atas 'arsy. Bukan Allah butuh kepada 'arsy. Wa huwal mumsik lil 'arsy subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menguasai, yang mengatur, yang mencipta, yang menahan 'arsy. Karena 'arsya muftakhirun ila Allah. Karena 'arsylah yang butuh kepada Allah. Karena 'arsy adalah makhluk dan seluruh makhluk butuh kepada Allah Jalla wa Ala. Wallahu ghaniyyun 'an, dan Allah Maha Kaya dari 'arsy sebagaimana Allah Maha Kaya dari seluruh makhluknya selain 'arsy. Ya yuhannasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Lakin likamali 'azamatihi wa sultanihi istawa 'alal 'arsy. Tetapi karena kesempurnaan, keagungan dan kerajaannya Allah Jalla wa Ala, maka Allah meninggi di atas 'arsy. Dan 'arsy adalah makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi. Oleh karenanya para ulama membahasakan ketinggian Allah Jalla wa Ala itu ada dua, ketinggian mutlak dan ketinggian yang khas. Ketinggian yang mutlak artinya Allah Jalla wa Ala Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tidak ada ada makhluk yang lebih tinggi daripada Allah Jalla wa Ala atau sejajar dengannya. Nah, ketinggian Allah yang kedua adalah ketinggian yang khusus, ketinggian yang Allah Jalla wa Ala di atas 'arsy-Nya. Dan sebenarnya kata para ulama, ketika disebutkan Allah Jalla wa Ala Maha tinggi di atas 'arsy-Nya, ini melazimkan Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Karena 'arsy adalah makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi. Nah, dan Allah Maha besar lagi Maha kaya. Ba'da khalqi samawati wal ardh. Setelah Allah Jalla wa Ala menciptakan langit dan bumi. Hina tamma mulku samawati wal ardh. Tatkala kerajaan Allah Jalla wa Ala, penciptaannya, pengaturannya terhadap langit-langit dan bumi telah sempurna, maka Allah Jalla wa Ala menyebutkan dirinya thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Jalla wa Ala beristiwa di atas 'arsy-Nya. Kalau ada yang berkata, kenapa Allah Jalla wa Ala tidak beristiwa langsung di atas 'arsy semenjak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Maka jawabannya, la yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang perbuatan yang ia lakukan, tetapi manusialah makhluk ia yang akan ditanya oleh Allah Jalla wa Ala. Kewajiban kita adalah membenarkan setiap berita yang Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya yang sahih. Setiap sifat yang ia kabarkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang sahih sebagai sifat yang hakiki, maka kewajiban kita adalah meyakininya sebagai sifatnya yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu apa sebabnya kita tidak boleh memperbagaimanakan, tidak boleh menyerupakannya dengan sifat makhluk, tidak boleh menolak dan juga tidak boleh mentakwilnya. Dan Allah Maha Hakim, Maha Hakim. Kewajiban kita dalam perkara gaib adalah mengimani, ya, bukan memikirkan dan mempermasalahkan. Dalam masalah ahkam saja tidak etis kita bertanya, kenapa sih salat cuma diwajibkan 5 waktu dalam jangka waktu 24 jam, kenapa tidak 6 waktu, kenapa tidak 7 waktu atau tidak kurang dari itu? Kenapa pada salat subuh, ya, salat subuh itu cuma 2 rakaat, ya, tidak lebih dari 2 rakaat. Sedangkan salat-salat yang lain di mana waktunya lebih melelahkan menurut sebagian orang, zuhur dan asar, justru 4 rakaat. Ini tidak layak untuk kita tanyakan, apalagi yang berkaitan dengan perkara gaib dan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang maha mulia, yang maha agung, yang maha kaya, yang maha hikmah, yang maha tahu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini jawaban dari Asy-Syaikh, ya, rahimahullahu ta'ala. Dan kita tambahkan juga, bagi mereka yang mentakwil sifat Allah Jalla wa Ala, sifat istiwanya Allah Jalla wa Ala kepada makna istawla, dengan alasan kalau kita mengatakan Allah Jalla wa Ala beristiwa di atas 'arsy-Nya, maka kita telah mengatakan Allah butuh kepada arsy-Nya. Maka Allah butuh kepada arsy-Nya. Maka kita katakan, bagaimana kalau kita mengatakan Allah maha tinggi di atas langit? Allah tinggi di atas langit. Boleh? Kalau dia jawab boleh. Boleh. Nah, kalau demikian berarti Allah butuh dong ke langit, karena Anda telah menyatakan Allah meninggi di atas langit. Oh, kalau dia katakan oh tidak melazimkan, maka kita katakan juga tidak lazim. Kita mengatakan Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Kita tidak mengatakan Allah butuh, Allah duduk ya di atas kepada di atas arsy-Nya. Yang kita katakan sebagaimana yang Allah beritakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah meninggi ya, istawa. Dengan mana 'ala irtafa'a sa'ida, meninggi, mengatas. Dan sebagian ulama salaf bermakna istaqara, menetap. Dan Allah maha besar. Nah, sebagaimana ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya tidak menunjukkan Allah butuh kepada makhluknya. Dan juga ketika kita mengatakan Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, ucapan tersebut tidak melazimkan kita menyangka bahwa Allah butuh kepada makhluknya. Demikian pula ucapan kita Allah maha tinggi di atas arsy-Nya sama sekali tidak melazimkan kebutuhan Allah Jalla wa'ala kepada makhluknya, yaitu arsy. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Naam. Mas'alatun ukhra, permasalahan yang lain seputar arsy atau istiwanya Allah Jalla wa'ala di atas arsy. Hal yajuzu lana as-su'alu an mahiyatil arsy? Bolehkah kita bertanya tentang hakikat makhluk Allah yaitu arsy, seperti apa hakikat ya, dan bentuknya? Maka jawaban dari Syekh al-Jawabula, jawabannya tidak. Ya. Ketika Allah Jalla wa'ala memberitakan dirinya istiwa di atas arsy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak bertanya, ya Allah, seperti apa detail seperti apa arsy-Mu secara detail. Demikian pula para sahabatnya, manusia yang paling semangat dalam beragama, yang paling berilmu, yang paling cinta kepada ilmu, juga tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah arsy Allah Jalla wa'ala itu secara detail ya Rasulullah, tatkala Nabi memberitakan kepada mereka tentang istiwanya Allah Jalla wa'ala di atas arsy. Lakin akan tetapi naqul, kita katakan, innahu 'arsyun 'azim, sesungguhnya arsy Allah adalah makhluk yang sangat besar. Awsa' minal makhluqati kulliha, adalah makhluk Allah yang terbesar, yang terluas secara keseluruhan. Sebagaimana datang di dalam hadis, ya, masamawatu sab'u wal aradhuna sab'u bin nisbati lil kursi illa kahalqatin ulqiyat fi falati minal ardh. Tidaklah langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh lapis dibandingkan dengan kursi Allah Jalla wa'ala kecuali seperti cincin kecil atau benda kecil yang dilemparkan di tengah-tengah padang tandus, di tengah-tengah padang pasir. Tentunya amalah kecil, bahkan tidak terlihat. Wa inna fadlal 'arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'ala tilkil halqah. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa Ala, keutamaan 'arsy di atas kursi itu seperti padang pasir, padang tandus dibandingkan dengan benda kecil yang dilemparkan ke tengah-tengahnya tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya, disebutkan juga oleh Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibanah, dan juga oleh Abu Naim dalam kitabnya Hilyatul Awliya dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Maka tiada yang mampu mengkadarkan arsy-Nya Allah Jalla wa'ala kecuali Allah Jalla wa'ala. Oleh karena datang dari Abdullah bin Abbas, ini ucapan Abdullah bin Abbas, bukan ucapan kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq, salah satu guru Al-Imam Ahmad, oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhidnya, oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim di dalam tafsirnya, oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jam yang kabir, dan oleh Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al-kursiyu mawdi'u qadamayillahi azza wa jal, wal-arshu la yaqduru qadarahu illallah wa azza wa jal. Kursi adalah tempat kedua kaki Allah Jalla wa'ala yang maha mulia, ya, yang maha suci dari keserupaan dengan makhluknya, ya, yang maha suci dari keserupaan dengan makhluknya. Dan arsh, tiada yang mampu mengkadarkannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Fal wajibu alaina as-sukut, maka kewajiban kita adalah diam, tidak membicarakan tentang arsh kecuali dengan sesuatu yang telah disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi-Nya yang sahih dengan pemahaman mereka para salaf, sebaik-baik generasi umat Islam yang telah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kewajiban kita diam? Tidak boleh berlogika dalam hal ini. Li'anna masail al-ghaib yajib al-iqtisar biha ala lafdhiha faqat. Ini kaidah penting yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, dan terkhusus talibul ilm yang mempelajari pelajaran akidah. Ini kaidah penting untuk diketahui tentang atau seputar akidah. Kata beliau, li'anna masailal ghaibi yajibu al-iqtisaru biha ala lafdhiha faqat wa ma dallat alayhi min al-ma'na wa amma al-kayfiyyah wal haqiqah fala. Karena perkara ghaib yang Allah beritakan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, seperti tentang hakikat sifatnya, hakikat makhluk-makhluknya yang ghaib seperti arsh, kewajiban kita adalah cukup, ya, sesuai dengan cukup memahami, menerima, menerjemahkan sebagaimana lafadznya dan yang ditunjuk oleh lafaz tersebut dari maknanya. Ya, Allah katakan arsh, kita katakan arsh. Makna arsh, ya, dimaklumi di dalam bahasa Arab. Nah, maka kita katakan demikian. Adapun bagaimana bentuknya dan bagaimana hakikatnya, maka tidak boleh kita membahasnya. Karena itu perkara ghaib. Dan perkara ghaib hanya bisa diterima, hanya bisa diketahui melalui wahyu yang Allah wahyukan, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang jelas, arsh adalah makhluk Allah yang sangat besar, yang paling besar dan yang paling tinggi. Bagaimananya secara detail, bagaimana hakikatnya, maka kita tidak boleh berasumsi dengan logika kita, tidak boleh beranalogi dengan akal kita, karena ini perkara ghaib. Kewajiban kita adalah yu'minuna bil ghaib, mengimaninya, membenarkannya, karena yang mengkabarkannya adalah Allah Jalla wa ala Rabbul Alamin. Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha. Naam. Beliau juga mengingatkan di sini sebuah faedah yang penting untuk diketahui oleh seorang talibul ilm. Ini sebuah faedah yang sangat indah dan detail. Kata beliau, "Katsiran ma tas'alu talibul ilm fataqul ma ma'na istawa fi qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa fayaqulu laka ma'nahu istiwa'un yaliqu bi jalalihi fa hadha la yujib." Kata beliau, banyak dari penuntut ilmu agama, beliau tidak mengatakan banyak dari kalangan orang awam, tapi beliau mengatakan banyak dari kalangan penuntut ilmu agama. Artinya beliau ingin menyebutkan ini adalah kekeliruan yang dilakukan oleh banyak dari penuntut ilmu agama yang hendaknya mereka luruskan. Kata beliau, ketika engkau bertanya kepadanya, apa makna istawa? Allah beristiwa di atas arasy-Nya, seperti dalam firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika engkau bertanya demikian kepadanya, banyak dari penuntut ilmu agama menjawab, istiwa, makna istiwa adalah istiwa yang sesuai dengan kagungannya Allah Jalla wa 'ala. Maka kata Syekh, fa hadza lam yujib. Sejatinya penuntut ilmu tersebut belum menjawab pertanyaan yang engkau tanyakan. Kenapa? Li'anna qawlahu istiwa'un yaliqu bi jalali. Karena ucapan makna istiwa adalah istiwa yang sesuai dengan keagungannya Allah. Ini jangankan ahlu sunnati wal jamaah, an-nafi al-mu'atil juga mengatakan demikian. Yang meniadakan sifat-sifat Allahu Jalla wa'ala, semua mereka juga berkata demikian. Istiwa-Nya Allah sesuai keagungannya Allah, sifatnya Allah ini sesuai dengan keagungannya Allah, walaupun mereka setelah itu mentakwilnya. Haitsu yaqul, ya, semua mereka mengatakan istiwa-Nya Allah adalah sesuai dengan keagungannya Allah. Tetapi mana istiwa di situ adalah istilah, kata mereka. Balil wajib alaina, maka yang wajib bagi kita ketika ditanya apa mana istiwa-Nya Allahu Jalla wa'ala di atas arsy-Nya, sebagaimana yang ia firmankan di dalam banyak ayatnya yang diantaranya adalah Ar-Rahman wa'ala al-arsy istawa dalam surat Taha ayat kelima. Kewajiban kita dalam menjawab pertanyaan tersebut adalah ay an-naqul, kita katakan ay ala alayya uluwan yaliqu bijalalih ghaira muhtajin ila al-arsy bal kulli syai'in muhtajun ilayh wallahu ghaniyyun 'an kulli syai'. Kita jawab makna istiwa-Nya Allah di atas arsy adalah ala alaih, Allah meninggi, Allah tinggi di atas arsy dengan ketinggian yang sesuai dengan keagungannya. Allah tidak butuh kepada arsy, tetapi segala sesuatulah, seluruh sesuatulah yang butuh kepada kepada Allah, dan di antaranya adalah arsy, karena Allah maha kaya dari segala sesuatu. Ini jawaban yang benar. Jadi kalau ada yang menjawab ketika ditanya apa mana istiwa-Nya Allah di atas arsy-Nya, kemudian dia menjawab ya istiwa yang sesuai dengan keagungannya Allah, sejatinya dia belum menjawab pertanyaan, bukan sesat ya. Sejatinya dia belum menjawab pertanyaan tersebut. Mestinya dia sebutkan terlebih dahulu mana istiwa. Sebagaimana Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Kata istawa dalam bahasa Arab itu ma'lum. Istiwa apabila bertemu dengan ala, maknanya hanya ya ala, ulu, tinggi. Ya, atau sebagian ulama salaf menyatakan sa'ida, sebagian ulama salaf yang lain menyatakan irtafa'. Semua tiga kata ini walaupun konteksnya lafadznya berbeda, tetapi maknanya sama. Semuanya kata sa'ida, irtafa'a dan ala itu memiliki makna yang sama, makna yang satu yaitu al-ulu. Dan juga datang dari sebagian ulama salaf menyatakan bahwa makna istiwa-Nya Allah di atas arsy adalah istaqarra. Dan keempat makna ini atau keempat lafaz ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab An-Nuniyah dan belum disebutkan kepada ulama salaf. Ya, maka kita katakan istiwa-Nya Allah di atas arsy maknanya adalah Allah Maha Tinggi, Allah mengatas. Ya, sebagian ulama salaf makna istiqarr, Allah menetap di atas arsy dengan ketinggian, dengan ketetapan, ya, yang sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika manusia, yang tidak boleh diserupakan dengan ketinggian makhluk di atas suatu tempat, yang tidak boleh ditolak karena ayat dan hadis yang telah memberitakannya, dan tidak boleh ditakwil karena Nabi tidak mentakwil, para sahabat pun tidak mentakwilnya, para tabi'in dan tabi'in juga tidak mentakwilnya. Dan Allah Maha Besar, tidak diliputi oleh makhluknya, tidak diliputi oleh arah dan oleh seluruh makhluknya, dan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada sesuatu apapun, tetapi segala sesuatulah yang butuh kepada Allah Jalla wa'ala, karena Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ada pertanyaan? Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kita. Pertanyaan dari saudara kita Juanda, semoga Ustaz menjawab. Barakallahu fik. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Bagaimana hukumnya ana menjauhkan teman sepekerjaan ana karena ketika berkumpul dengan mereka hanya sebatas tertawa, terbahak-bahak dan membicarakan masalah yang tidak baik dan sikap yang benar. Yang bagaimana yang seharusnya, banyak sekali yang ya. Yang seharusnya ana perbuat dengan hal seperti tersebut. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik, di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang bergaul dengan manusia dan dia bersabar atas gangguan mereka, ya, hal yang disebutkan di atas ini bagian dari gangguan dari sebagian manusia, ya. Orang yang bergaul dengan manusia dan dia bersabar atas gangguan mereka. Karena kalau berbicara tentang pergaulan adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak selamat dari yang namanya gangguan. Ucapan, perbuatan, bau mulut, bau badan, burket dan semisal dengannya. Nabi mengatakan alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan dia bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak pula bersabar atas gangguan mereka. Saya kira hadis ini sudah sangat mencakup dalam menjawab pertanyaan di atas. Nah, yang kedua, ini sebagai penjabaran dari kecangkupan hadis di atas sebenarnya. Ya, ini la ifrat wa la tafrit. Bersikaplah dengan sikap yang pertengahan. Jangan terlalu saklek sehingga engkau akan dibenci. Apalagi kita berada di akhir zaman di mana standarisasi manusia bukan lagi dengan Al-Qur'an, bukan lagi timbangan manusia dalam menilai orang lain bukan lagi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf, ya, kadang kejauhnya manusia dari ilmu agama. Bersikap dengan sikap yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul syahidan 'alaikum. Dengan terlalu saklek, dengan terlalu kaku, jangan pula melampaui batas sehingga waktumu tersia-siakan dengan perbuatan yang sia-sia, atau lebih buruk dari itu, engkau terjerumus ke dalam dosa yang mereka lakukan. Yang ketiga, berikan kepada mereka nasihat semampumu. Ad-dinu nasiha, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha, wan-nasih li kulli muslim, jika engkau mampu melakukannya. Yang keempat, doakan mereka agar diberikan hidayah dan dituntun kepada jalan yang baik. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah bahwa orang yang pertama kali diseret ke neraka adalah qari' Quran? Tidak benar. Kalau seperti itu sebutannya. Kalau begitu sebutannya, enggak ada yang mau jadi qori hari ini nanti. Tapi yang benar adalah orang yang riya. Baik riya dengan Al-Qur'an, riya dengan salat, riya dengan sedekah, atau riya dengan jihad. Bagaimana dengan orang kafir dan orang yang berbuat syirik? Ya, bagaimana kesinkronan antara dua hal ini? Barakallahu fi jawabannya. Tiada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis dengan kondisi orang-orang kafir. Penyebutan mereka lebih duluan dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala bukan berarti orang-orang yang melakukan kesyirikan besar, ya, lebih ringan azabnya, ya. Ini yang harus diperhatikan. Dan ini memang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna awwalan nasi tusa'ira bihimun naru thalathatun. Manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka ada tiga orang, tiga jenis. Semuanya kena riya dalam melakukan ibadah-ibadah yang besar, apalagi ibadah kecil. Yang pertama jihad, mati di medan jihad tetapi riya. Yang kedua dia alim, seorang yang ahli Al-Quran, ahli ilmu juga, siang dan malam belajar dan mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi riya. Dan yang ketiga, seorang yang gemar berinfak di jalan Allah tetapi dia berinfak karena riya. Makanya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Nuniyahnya menyatakan mu'adzabun qabla ubadil awthani, mereka diazab, ya, sebelum diazabnya penyembah berhala.